Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Minhaj Firqatin Najiyah, dan terakhir yang sudah kita baca adalah hadis-hadis dhaif dan maudhu, pembahasan ke-48. Selanjutnya kita akan membaca pembahasan ke-49. Betul Pak? Catatan terakhir 43. Oh, bagian terakhir bagian 42. Oh, hadis dhaif sudah? Sudah. Hadis dhaif sudah kan? Sudah. Hadis dhaif ke? Terakhir. Itu ke berapa? 42. Oh, beda. Beda buku. Coba. Ini ke? Berarti contoh sudah ya. Cara ziarah kubur, bahasan ke-50. Kalau di sini buku yang terbitan ini apa ini? Darul Haq ya. Buku terbitan Darul Haq, pembahasan ke-42 sudah kita baca. Dan sekarang ke-43, cara ziarah kubur sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang terbitan Media Hidayah, pembahasan ke-50, cara ziarah kubur. Darul Haq halaman berapa Pak? 202. Kalau yang Media Hidayah 225. Kita akan membaca cara berziarah kubur. Ziarah secara bahasa artinya mengunjungi. Ziarah kubur berarti mengunjungi kuburan. Dan termasuk di antara ziarah adalah melewati daerah pemakaman, meskipun dia tidak berhenti, hanya lewat saja. Sehingga doa ziarah kubur, assalamualaikum ahlad diyari qaumin mu'minin, atau assalamualaikum ahlad diyar, inna insya'allahu bikum lalahikun, nas'alullaha lana walakumul afiyah, ini juga disyariatkan bagi mereka yang mendatangi kuburan atau yang melewati kuburan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan status hadisnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Fazuruha ziyaratuha khaira." Dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silakan kalian ziarah, agar dengan ziarah itu kalian akan teringat kebaikan. Yang dimaksud dengan teringat kebaikan adalah ingat akan akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat, kepada kematian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan statusnya hadis yang sahih. Pertanyaannya, kenapa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk ziarah kubur? Ulama berijtihad dalam mencari tahu alasannya. Dan alasan yang lebih mendekati adalah beliau melarang mereka untuk ziarah kubur mimbabi saddidzara'i, dalam rangka untuk menutup celah terjadinya potensi kesyirikan. Apa hubungannya ziarah kubur dengan potensi kesyirikan? Ketika seorang hamba berziarah kubur, kecenderungan untuk mengagungkan penghuni kubur itu ada pada dirinya. Kecenderungan untuk mengagungkan penghuni kubur ada pada dirinya. Terlebih lagi ketika kuburan yang dia kunjungi adalah kuburan orang yang dia hormati, seperti orang tuanya atau keluarga yang dia muliakan, kakeknya atau neneknya, termasuk diantara adalah tokoh di masyarakatnya. Karena ada kecenderungan seperti ini, sementara mereka baru saja masuk Islam, sehingga akidahnya tidak sekuat setelahnya, maka Nabi SAW melarang mereka untuk ziarah kubur. Dikhawatirkan mereka akan terjerumus kepada perbuatan kesyirikan. Nah, ketika para sahabat imannya sudah sangat mapan, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka untuk ziarah kubur. Karena ziarah kubur akan mengingat kematian. Sudah? Ziarah kubur akan mengingatkan seseorang pada kematian. Sehingga dari penjelasan ini kita bisa membuat kesimpulan. Satu, jika ada orang yang ziarah kubur dan itu bisa berpotensi pada kesyirikan, maka selayaknya dia dilarang. Jika ada orang yang melakukan ziarah kubur dan itu berpotensi kepada perbuatan kesyirikan, maka selayaknya dilarang. Cara untuk mengukur berpotensi kepada kesyirikan atau tidak gimana? Kita tidak memberikan tuduhan. Oh, ziarah model kayak gini berpotensi kesyirikan, yang ini tidak berpotensi kesyirikan. Kita tidak memberikan tuduhan. Tapi masing-masing individu bisa mengukur kira-kira ziarah yang dilakukan itu bisa berpotensi kepada kesyirikan ataukah tidak. Makanya kalau ada orang yang ziarah kubur dan itu berpotensi kepada kesyirikan, maka ziarah kubur itu dilarang. Yang kedua, jika ada orang yang melakukan ziarah kubur dan itu berpotensi menjadi sebab perbuatan maksiat, juga dilarang. Jika ada orang melakukan ziarah kubur dan itu bisa berpotensi menjadi sebab orang berbuat maksiat, maka juga dilarang. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa para wanita dilarang ziarah kubur, apalagi kuburan suaminya. Ya. Kalau dia ziarah ke kuburan suaminya, ya, nanti kepalanya bisa dijedotkan di nisan suaminya. Wah, aku melu pak, aku melu. Dan itu menunjukkan kalau dia tidak ridha dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuknya. Sehingga kita tahu dalam hadis yang lain, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita ziarah kubur, alasannya apa? Dikhawatirkan terjadi perbuatan maksiat. Sehingga menjadi kaidah umum, jika ada ibadah yang dilakukan seorang hamba dan ibadah itu bisa menyebabkan seorang hamba melakukan tindakan maksiat, maka ibadah itu dilarang. Jika ada orang yang melakukan ibadah dan ibadah yang dia kerjakan bisa mengantarkan kepada perbuatan maksiat, maka ibadah itu dilarang. Bisa kasih contoh? Contoh, Nabi SAW melarang seseorang untuk mengkhususkan malam Jumat atau hari Jumat untuk ibadah. Malam Jumat dikhususkan untuk salat tahajud, ratau tahajud nikah malam Jumat, atau untuk puasa. Dia enggak pernah puasa sunnah kecuali di hari Jumat. Amalan seperti ini bisa menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih besar, yaitu menetapkan satu ibadah yang tidak pernah ada tuntunannya. Contoh yang lain, Nabi SAW melarang puasa wisol, yaitu nyambung dua hari. Hari ini puasa, besok mau puasa. Antara puasa hari ini dan besok enggak makan sama sekali di malam harinya, enggak buka juga enggak sahur, dan itu wisol. Nah, wisol ini hukumnya apa? Dilarang, karena ini bisa menyebabkan seseorang jatuh sakit dan itu membahayakan diri sendiri dan yang lainnya. Intinya adalah jika ada amal ibadah yang dikerjakan dan itu bisa menyebabkan pelakunya melakukan perbuatan maksiat, maka amal ibadah itu dilarang. Karena itu kita tidak boleh sholat di tepi jalan. Kenapa tidak boleh? Atau tidak boleh sholat di tempat yang menjadi lalu lintas orang lewat, misalnya di pintu. Kenapa tidak boleh? Karena ganggu orang yang lewat, bisa menjadi pemicu terjadinya maksiat dan seterusnya. Sehingga hadis tentang ziarah kubur, ziarah itu ibadah atau bukan? Ibadah. Menjadi dilarang gara-gara ini bisa menjadi pemicu perbuatan maksiat. Baik. Yang ketiga, catatan yang ketiga, betul? Bahwa tujuan besar ziarah adalah ingat akhirat. Tujuan besar ziarah adalah untuk mengingat akhirat. Dan itulah manfaat yang didapatkan bagi peziarah, bagi orang yang melakukan ziarah. Kita ulang. Tujuan besar ziarah adalah untuk mengingat akhirat. Dan itu merupakan manfaat yang didapatkan oleh siapa? Peziarah, orang yang berziarah. Sudah? Maka dalam kegiatan ziarah kubur ada manfaat yang kembali kepada peziarah dan ada manfaat yang kembali ke mayit, ke ahli kubur. Manfaat yang kembali ke peziarah bentuknya adalah orang yang berziarah bisa ingat mati, ingat akhirat, sehingga dia akan lebih dekat dengan Allah ketika dia ziarah kubur. Sedangkan manfaat yang berlaku bagi mayit adalah doa kebaikan yang dibaca oleh peziarah bagi mayit. Doa kebaikan yang dibaca oleh peziarah bagi mayit, seperti Allahumma gfir lahu warhamhu, atau doa yang semacamnya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi, Allahumma nawwir kuburahu wa wassi' madkhalahu, dan seterusnya. Dan aneka doa yang lainnya yang intinya adalah memberikan doa kebaikan bagi siapa? Mayit. Berarti mayit juga turut mendapatkan manfaatnya. Karena itu, jika ada orang yang ziarah kubur tapi dua fungsi ini enggak jalan, berarti dia salah dari awal. Pertama, dia ziarah kubur tujuannya untuk menyampaikan hajat. Pengen PNS, pengen lulus, apalagi ujian UN, pengen jago caleg, pengen ini. Berarti ziarah kubur yang dia lakukan tujuannya bukan untuk ingat akhirat. Orang kalau ingat mati, sudah daftar CPNS, kira-kira dipikir enggak? Enggak dipikir. Oh, syarat mati ngopo harus dibelani. Ora kalbu ya ora apa-apa. Karena dia merasa sudah mendekati ajalnya. Orang kalau sudah mendekati ajalnya, meskipun dia dikasih sesuatu yang sangat mahal, dia mungkin tidak akan mau mengambilnya. Buat apa? Oh, saya mau mati. Misalnya ya, andaikan ada orang mendapatkan informasi, wahai fulan, kamu sejam lagi mati, silahkan manfaatkan sisa usiamu satu jam lagi. Lalu dia dikasih pilihan, di sini ada kamar, kamu masuk sudah langsung bisa berzina. Di sini ada ruang, kamu masuk sudah langsung minum khamr. Di sini ada tempat, kamu masuk sudah bisa langsung makan makanan yang enak, ada babinya. Dan aneka tempat-tempat maksiat yang lainnya. Kira-kira kalau dia sadar nanti akan ada kehidupan yang kedua, apa yang akan dia lakukan? Dia akan menahan dirinya jangan sampai melakukan kegiatan maksiat. Karena ini adalah kesempatan terakhir dia untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dia dikasih harta. Ini kamu saya kasih harta, silahkan mau diapain hartanya? Mungkin ketika dia enggak punya pikiran untuk bersedekah, dia enggak bakalan menerima. Lalu saya buat apa harta ini, sebentar lagi saya mau mati. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, orang kalau ingat mati, dia tidak akan ingat dunia. Makanya begitu orang itu mau menjelang kematiannya, dia baru ngomong, sawah sebelah itu saya wakafkan untuk masjid. Yang ini saya wasiatkan untuk diberikan ke pesantren. Yang ini saya. Dia baru mau melepas harta-hartanya begitu mendekati ajalnya. Karena dia merasa enggak ada amal yang bisa diandalkan selain itu. Makanya mereka dia melepas berbagai macam hartanya dengan harapan nanti amal itu bisa menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga ketika ada orang yang ziarah karena alasan ingin tes CPNS atau ziarah karena alasan ingin tes UN, sebenarnya yang terjadi adalah dia ingat dunia, bukan ingat akhirat. Maka semangatnya adalah lulus CPNS, lulus UN, menang pileg misalnya. Betul kan pileg ya? Nanti menang ini. Nah, itu berarti semakin mengingat dunia. Yang kedua, doa dia ketika ziarah kubur lebih banyak untuk kemaslahatan pribadi. Mayit malah dilalek nih ya, sehingga dia mohon ya, semoga nanti lulus CPNS, semoga. Terlepas saya tidak membahas masalah syiriknya, tapi saya membahas dari sisi hikmahnya. Sehingga orang ini ketika ziarah kubur sama sekali tidak ada tujuan yang syar'i. Tujuannya mencari dunia, mayit tidak dapat manfaat karena doanya adalah doa untuk kepentingan pribadi. Dan itulah realita yang terjadi di kuburan sunan. Itu realita yang terjadi di kuburan sunan. Makanya kalau mereka mengatakan ini ziarah kubur kenapa dilarang, dusta itu ziarah kubur kayak gitu tuh. Tujuannya enggak ada. Tujuan ziarah kubur itu untuk ingat mati, dan yang kedua mendoakan mayit. Yang kamu lakukan ingat dunia, mendoakan diri sendiri, manfaat dua-duanya enggak ada. Mayit dapat apa dengan kamu ziarah di situ? Loh, saya kan maca Yasin. Terus karepmu pripun? Ta'diyahkan untuk mayit. Menurut Syafi'iyah enggak sampai. Percuma saja. Karena masing-masing mendapatkan pahala sesuai dengan amalnya. Ini kan amalmu bukan amal dia. Nah, makanya kita tidak melarang ziarah kubur, tapi yang kita arahkan adalah lakukan ziarah kubur dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang justru malah menghilangkan hikmah ziarah kubur. Sudah ingat dunia, mayitnya dilupakan dan tidak didoakan. Tayyib. Meskipun tidak semuanya seperti itu bagi para peziarah yang ada di kuburan wali ya. Ada juga orang yang ziarah dan memang serius ziarah karena mungkin keluarganya ada di sana atau dia ingin mendoakan keluarganya dan seterusnya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, disunnahkan menyampaikan salam kepada mereka ketika masuk kuburan. Disunnahkan menyampaikan salam untuk penghuni kubur ketika masuk kuburan dan mendoakan keselamatan bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari doa ketika masuk kuburan, assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Assalamualaikum wahai penduduk kuburan di kalangan kaum mukminin dan muslimin, sesungguhnya insyaallah kami akan ketemu kalian. Kami mohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan untuk kami dan kalian. Inilah doa ketika ziarah kubur. Isinya apa, Pak? Menyampaikan salam, dan itu adab kepada sesama muslim, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Adanya salam ketika ziarah kubur itu adab kepada sesama muslim, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Lah, apa orangnya kerungu toh, Pak? Kok dikasih salam? Ya, Nabi ajarkan seperti ini. Dan masalah dia dengar atau tidak, wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas ini akan memberikan manfaat bagi mereka. Ini adalah bukti yang sangat nyata bahwa menyampaikan salam itu sangat ditekankan dalam agama kita. Bahkan sampai pun orang yang sudah mati tetap dikasih salam ketika kita lewat di kuburan. Assalamualaikum ahlad diyari kaumin mu'minin, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin, atau dengan kalimat-kalimat yang semisal. Apalagi yang hidup. Yang mati saja kita disyariatkan ngasih salam, apalagi yang hidup. Terus orang bertanya, lah gimana, saya juga gak tahu agamanya apa dia. Saya itu gak tahu dia agamanya apa. Makanya saya mau, kalau mau ngasih salam ragu saya. Cuman tadi saya lihat dia bawa tasbih. Bawa tasbih masih diragukan agamanya apa. Dia bawa tasbih pakai sorban. Itu enggak mungkin Hindu, Pak. Enggak mungkin Buddha kasih salam. Baik. Yang tepat dalam hal ini adalah jika kita tinggal di negeri muslim, maka hukum asalnya setiap yang kita jumpai adalah muslim. Tapi kalau kita tinggal di negeri kafir, sebaliknya. Sehingga pada asalnya kita memberi salam kepada siapapun ketika kita tinggal di negeri yang mayoritas muslim, hukumnya silahkan, sah-sah. Sah meskipun kita tidak tahu agamanya. Tapi kalau kita tinggal di negeri kafir, hukum asalnya adalah orang kafir sampai kita tahu agamanya. Misalnya dia bawa identitas ya, bawa Quran, lalu bawa apalagi misalnya buku-buku ulama, oh ini insyaallah santri, saya kasih salam. Ya, santri di Inggris ada enggak? Namanya bukan santri ya. Namanya bukan santri. Atau yang semisalnya. Nah, ketika ragu dan itu ada di negeri kafir, maka dikembalikan kepada hukum mayoritas. Al-hukmu 'alal ghalib. Makanya ketika kita bertemu siapapun di kampung kita, dan kita tahu bahwasanya kampung kita adalah kampung muslim, maka Anda bisa ucapkan salam kepada setiap orang yang Anda jumpai. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kelihatannya aneh bagi sebagian orang, tapi itu bagian dari yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah yang hampir hilang karena itu bagian dari ciri tanda hari kiamat. Naam. Kemudian doa yang kedua dalam doa ziarah kubur adalah memohon kepada Allah agar nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Kami memohon kepada Allah ampunan bagi diri kami dan untuk kalian. Sehingga ini menunjukkan bahwa kita memohon kepada Allah ampunan untuk semuanya, baik kita maupun mayit. Yang ketiga, pernyataan bahwa kita ini akan mati. Pernyataan bahwa kita ini akan mati. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan insyaallah kami akan ketemu kalian. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan insyaallah? Padahal yang namanya mati itu pasti. Tapi beliau pakai kalimat insyaallah. Ulama menjelaskan maknanya adalah mati itu pasti, tapi beliau tidak tahukah kapan. Nah, ketika tidak tahu kapan, maka bisa dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Adab yang kedua, tidak boleh duduk di atas kuburan, apalagi menginjaknya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Kuburan-kuburan yang diklaim sebagai kuburan sunan itu tidak sendirian. Itu tidak sendirian. Nah, kuburan itu ditinggikan, paling tinggi sendiri, paling megah sendiri. Kanan kirinya penuh dengan kuburan yang lain. Lalu terjadi gimana, Pak? Kuburan yang lain itu di keramik. Di dekat kuburan sunan. Kuburan sunan dikasih keranda gitu ya. Dikasih apa? Kelambu, tapi dari kayu, namanya apa? Cungkup. Ya. Dikasih cungkup, dikasih kelambu sehingga mengesankan kuburan yang sangat berwibawa. Di kuburan juga punya wibawa ya. Dikasih cungkup, dikasih kelambu. Kanan kirinya penuh dengan kuburan, tapi cuman nisannya aja yang nongol dan rata dikasih keramik. Akhirnya gimana? Mereka yang tahlilan di kuburan itu duduk di atas makam-makam di sekitarnya, melecehkan makam-makam yang lain. Dan itu pernah saya lihat secara langsung pas pada waktu ada acara apa gitu di kuburan Sunan Derajat, ada kayak gitu, duduk, orang duduk rame-rame itu baca apa. Ini masya Allah mengagungkan satu kuburan, menghinakan puluhan kuburan. Mengagungkan satu kuburan, menghinakan dan melecehkan puluhan kuburan. Ada yang diduduki, ada yang berdiri di situ dan seterusnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tusallu ilal kubur," janganlah kalian salat menghadap ke kuburan, "wala tajlisu 'alaiha," dan jangan duduk di atas kuburan. Karena ini adalah perbuatan yang sama sekali tidak memuliakan mereka yang sudah meninggal. Yang ketiga, tidak boleh tawaf mengelilingi kuburan dengan niat ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq. Kalian hanya boleh tawaf di rumah tua, yaitu Ka'bah. Rumah tua itu adalah Ka'bah. Sehingga kalau ada orang yang tawaf di selain Ka'bah, hukumnya dilarang meskipun kurang dari 7 kali. Saya mau tawaf di kuburan Simbah A 3 kali. 3 kali pulang terus sholat ba'diyah tawaf. Bagaimana hukumnya? Dosa besar, bahkan termasuk kesyirikan. Yang keempat, tidak membaca Quran di kuburan. Meskipun kalau ada orang yang membaca Quran di kuburan, ulama masih berbeda pendapat apakah disyariatkan, diperbolehkan, ataukah masuk kategori perbuatan bid'ah. Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian menjadikan kuburan kalian, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Itu menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah. Di mana ketika kita membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah kita, maka setan akan lari dari rumah kita. Berat ya? Berat enggak? Nunggu Ramadan, Pak Ustaz. Kalau Ramadan sanggup. Kenapa? Koncone oke. Tapi kalau seperti ini baru membaca 2-3 ayat wis gatelen arep buka WA. Makanya kita sarankan, kalau jenengan mau konsentrasi baca Al-Quran, maka jauhkan HP-nya. Loh, mau cek Quran ini HP Pak Ustaz. Nah ini, sehingga ketika Anda baca Quran di HP, buka aplikasi Al-Quran, ada WA masuk, terus ada apa ini? Di atasnya notifikasi, cetung. Ngilang lagi, cetung, ngilang lagi. Begitu nama orang penting muncul, cetung, wah penting. Dia tinggalkan Qurannya, dia menghadapkan diri ke WA. Dia tinggalkan firman Allah dan dia menghadapkan dirinya ke WA. Baik. Karena itu adab yang tepat baca Quran itu jangan banyak diganggu. Jangan banyak diganggu sehingga fokus. Makanya kalau sebelum baca Quran minta kepada suaminya, saya mau baca surat ini, tolong nanti jangan diganggu sampai selesai. Surat apa tuh? Al-Kautsar. Silakan ya. Inna atainakal kautsar. Selesai. Anda ketika baca surat penuh baru boleh beraktivitas. Itu idealnya. Makanya ketika baca Quran Anda fokuskan ya, tinggalkan aktivitas-aktivitas yang lain. Kalau misalnya bacanya pakai mushaf, berarti HP-nya dijauhkan agar bisa maksimal. Pesan juga ke anak-anaknya sebelum baca, ibu mau baca ya, tolong jangan diganggu dulu sampai selesai ya. Kok dia bacanya menyelesaikan Al-Baqarah ya, sampai anaknya turu, walhamdulillah konsentrasinya berhasil. Baik. Yang berikutnya atau dalilnya di sini adalah la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Karena setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Hadis ini mengisyaratkan bahwa kuburan bukanlah tempat membaca Al-Qur'an. Bahwa kuburan bukanlah tempat membaca Al-Qur'an. Hadis-hadis tentang membaca Al-Quran di kuburan semuanya tidak sahih. Dari mana kita bisa memahami itu? Coba kita lihat. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya gimana Pak? Ya jangan rumah itu dibuat singup, sepi. Kalau sepi kan tergantung penduduknya ya. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, yaitu rumah yang singup. Berarti antara kuburan dan rumah itu kalau bisa karakternya beda. Terus gimana caranya? Beliau mengatakan baca surat atau baca ayat-ayat Al-Quran, baca Al-Quran di rumah kamu. Nah ketika kita membaca Al-Quran di rumah kita, maka rumah kita beda dengan kuburan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan banyak membaca Al-Quran di rumah agar rumah kita beda dengan kuburan. Itulah yang beliau maksud. Hadis ini mengisyaratkan kuburan itu bukan tempat membaca Al-Quran. Beliau mengatakan kuburan bukanlah tempat membaca Quran. Beliau tidak mengatakan membaca Quran di kuburan dilarang. Tapi yang beliau katakan kuburan bukan tempat membaca Quran. Dan itulah ulama Ahlussunnah, hati-hati dalam menggunakan istilah. Karena mereka tidak akan berani mengatakan sesuatu dalam urusan agama tanpa dalil. Makanya apakah buku ini di kuburan? Tidak. Buku ini hanya menunjukkan kalau kuburan itu bukan tempat membaca Quran. Tapi saya seneng ya maca Quran di kuburan. Ya karepmu nek koyo ngono. Tapi ini salah tempat. Ini salah tempat. Seharusnya kamu baca Quran itu di rumah, biar rumahmu mendapatkan jatah cahaya dari bacaan Al-Quran yang kamu baca. Nah, makanya biar rumah itu beda dengan kuburan adalah sering dipakai ibadah. Sering dipakai ibadah. Bapak ibu yang kami hormati, mana yang ibadahnya lebih banyak di rumah, bapak atau ibu? Ya? Bapak atau ibu? Yang benar ibu. Kenapa? Ibu itu disyariatkan untuk banyak di rumah, sholat wajib di rumah. Apalagi? Apalagi di rumah? Zikir di rumah, zikir pagi petang di rumah dan seterusnya. Makanya penentu rumah ini jadi kuburan atau tidak adalah wanita. Sehingga satu rumah di situ ada ibu-ibu malas maca Quran, malas zikir, malas sholat. Zikirnya cuma sedikit, sholatnya cuma sedikit, maca Qurannya sedikit. Nah, itu perlu ditambah. Biar yang baca lebih banyak. Ini teori yang benar atau salah? Betul, Pak? Betul kayak gitu. Maksudnya diadakan pengajian di rumahnya, gitu ya. Sehingga ibu-ibu yang lain diundang. Nggih, monggo teng mriki pengajian maca Quran biar rumah saya ramai dengan ibadah. Nah. Kadang ketika rumah kita jarang dipakai untuk ibadah ya. Padahal lebih yang lebih banyak ibadah itu ibu-ibu ketika di rumah, maka ibadah atau rumah seperti ini menjadi kondisi tidak nyaman. Kondisinya menjadi tidak lebih nyaman. Makanya rumah yang sempit terasa luas ketika dia penuh dengan keberkahan. Rumah yang luas terasa sempit ketika isinya uring-uringan. Anggere ketemu saling neson, saling uring-uringan. Meskipun rumahnya luas, kelihatannya sempit. Tapi kalau rumah yang sempit, tapi isinya adalah hati yang luas, maka akan terasa lebih luas. Berarti yang menentukan yang mana? Yang menentukan yang mana, Pak? Isinya, bukan bangunannya. Betul kayak gitu? Ya, ini cuma teori, Ustaz. Loh, saya kan menyampaikan yang ideal. Selanjutnya apakah jenengan mau mengamalkan atau tidak, kembali kepada urusan pribadi masing-masing. Kita berusaha untuk membuat rumah itu nyaman. Dan salah satunya adalah jangan jadikan rumah itu sebagai kuburan. Maksimalkan untuk beribadah kepada Allah sebisanya, terutama bagi mereka yang lebih banyak tinggal di rumah, yaitu ibu-ibu. Baik. Dan terutama adalah membaca surat Al-Baqarah, karena setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Wah, kalau enggak sanggup gimana, Pak Ustaz? Ya dicicil nggih. Sebisanya, misalnya bisa baca hanya satu halaman, dua halaman. Semoga dengan itu membuat rumah kita lebih cerah suasananya. Yang kelima, meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Meskipun kuburan itu adalah kuburan nabi atau wali, sebab ini termasuk perbuatan syirik besar. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah yang ingin kepadamu dan tidak bisa membahayakan dirimu. Kalau kamu melakukan itu, berarti kamu termasuk orang yang zalim. Melakukan itu berarti kamu termasuk orang yang zalim. Artinya, kalau kamu melakukan itu berarti kamu termasuk orang yang musyrik. Berarti orang yang musyrik itu zalim. Begitu? Makanya penulis mengatakan zalim pada ayat di atas maksudnya adalah perbuatan kesyirikan orang yang musyrik. Dan tadi sudah kita sampaikan, ada orang yang salah tujuan ketika ziarah kubur. Yang pertama, dia tidak mendoakan mayit tapi mendoakan dirinya sendiri sehingga mayit enggak dapat manfaat. Yang kedua, dia lebih ingat dunia dibandingkan ingat mati. Yang keenam, tidak boleh karangan bunga atau tabur bunga di atas kuburan karena itu menyerupai perbuatan orang Nasrani. Di samping itu hanya buang-buang harta sia-sia. Padahal seandainya uang untuk membeli bunga itu disedekahkan kepada fakir miskin atas nama orang yang meninggal, itu lebih bermanfaat bagi si mayit. Dan untuk orang yang fakir miskin tadi, dia mendapatkan manfaat karena membutuhkan bantuan orang yang kaya. Sangat logis alasan ini. Sangat logis alasan ini. Kita kebanyakan hanya mengikuti tradisi ke kuburan bawa bunga lalu ditaburkan di situ. Kenapa tadi enggak bawa garam, taburi garam? Loh, umumnya bunga bukan garam. Pertanyaannya, apa bedanya antara bunga dan garam? Oh, kalau bunga itu wangi, kalau garam kan orang mambu. Baik. Berarti kalau tujuannya hanya untuk wangi, pertanyaannya adalah apa? Apa tujuannya kuburan dibuat wangi? Ya biar kerasan di kuburan toh, Pak. Nah, napa jenengan arep turu kuburan? Baik, enggak ada alasan kenapa kuburan harus dibuat wangi. Nah, itu biasanya di kuburan ada tanduran pohon kamboja. Itu kan wangi. Nah, itu masalah adat di masyarakat. Justru kita bertanya, kenapa kok yang ditanduri kamboja? Coba nih ditanduri pelem. Hah? Atau durian, ya. Nah, nanti kalau berbuah kan lumayan. Wah, rana sing doyan. Karena nanti akarnya makan pupuk jenazah. Ada sebagian memberikan alasan. Alasannya begini. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan yang sedang disiksa? Lalu beliau mengambil pelepah kurma. Kemudian yang pelepah kurma itu masih hijau, masih basah. Kemudian dibelah jadi dua. Lalu ditancapkan di situ. Kemudian beliau mengatakan, la'allahuma yukhaffifanihuma ma lam yaibasa. Semoga pelepah kurma ini meringankan hukuman bagi kedua penghuni kubur ini selama dia tidak kering, selama belum kering. Penghuni kubur ini muslim atau kafir? Muslim. Apa buktinya? Diringankan siksanya. Kalau kafir, tidak ada ampun. Kalau dia masih muslim, berarti ada peluang untuk diringankan siksanya. Nah, kemudian apa hikmah beliau melakukan seperti ini? Ada yang mengatakan hikmahnya adalah pelepah kurma itu selama dia masih basah akan bertasbih. Lalu dengan tasbihnya maka si mayit diringankan siksanya. Karena itulah kami tiru. Kami tidak menancapkan pelepah kelapa, tapi yang kami tancapkan adalah tabur bunga. Wah, kalau kayak gini nanggung jenengan. Biar lebih lama agar si mayit ini mendapatkan ampunan dan siksanya diringankan adalah yang ditancapkan batang telo. Nah, woi, orang garing-garing, tukul, hijau terus. Kalau tabur bunga dia bisa bertahan berapa lama? Hah? 2-3 hari. Sayang, woi selarang, cuman bertahan 2 hari. Coba. Kalau batang telo, berapa harganya? Eh? Gratis. Jenengan tancapkan. Sudah besok semi dia. Tukul malahan. Berapa lama? tidak kering. Sak mati ini wite pak. Kenapa enggak pakai itu? Jawabannya tidak lazim. Baik. Yang benar, tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan pelepah kurma tadi bukan pelepah ini bertasbih untuk meringankan beban penduduk kubur, tapi masa dia hijau sampai kering itu adalah batas waktu. Terus bukan tentang kegiatan pelepah kurma. Mafhum ya? Karena kalau tujuannya biar dia bisa teringankan siksanya selama tidak kering-kering, tentu yang ditancapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan pelepah kurma. Mungkin beliau tancapkan bonggol kurma, bonggol sisan misalnya, atau kurma yang baru apa, tukul bibitnya kemudian ditancapkan di situ. Oh, itu tambah gede nanti, gak garing-garing. Tapi itu tidak beliau lakukan. Wallahu a'lam. Dan begini, beliau itu kan tahu hal yang gaib. Beliau itu tahu hal yang gaib, sehingga beliau ngerti ini mayit disiksa atau tidak disiksa. Beliau ngerti. Karena itu beliau kasih pelepah kurma untuk meringankannya. Orang yang bawa bunga untuk ditaburkan ke kuburan tadi, bapak tahu enggak kalau ini sedang disiksa? Ya kira-kira. Itu berarti suudon pada mayit. Coba jangan-jangan mayit sedang dapat nikmat, tapi bapak suudon ngarani dapat siksa. Itu kan suudon. Dan anda enggak ngerti, kecuali anda tahu mayit ini sedang disiksa atau dapat nikmat. Makanya yang seperti ini tidak bisa ditiru, dan yang melakukannya hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para sahabat yang melihat peristiwa ini, beliau tidak melakukannya, beliau tidak menirunya, sehingga tidak ada makam yang dilakukan oleh para sahabat ditancepi pelepah kurma dengan harapan meringankan hukuman bagi penghuni kuburnya. Karena mereka sadar hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum insyaallah. Walhamdulillah. Kok kenapa Pak itu kok khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena yang tahu hal yang gaib hanya beliau. Sehingga yang tahu kondisi si penghuni kubur ini ketika di alam kubur hanya beliau. Yang lain enggak ada yang tahu. Maka karena kita tidak tahu, kita tidak boleh meraba-raba. Mengklaim dia disiksa bisa jadi itu justru bentuk suudzon kepada mayit. Yang tepat gimana Pak? Yang tepat adalah doakan mayit, sedangkan uang untuk beli bunga tadi disedekahkan atas nama mayit. Baik. Mayit tidak butuh karangan bunga, mayit tidak butuh tabur bunga. Namun yang dibutuhkan oleh mayit adalah amal dan doa orang yang hidup. Terus kalau fungsinya untuk mewangikan gimana? Yang diwangikan itu jenazah dan kafannya, bukan kuburannya. Kalau jenazah dan kafan, sebelum dia dimakamkan, dikasih apa Pak? Minyak wangi. Selesai memandikan, dia diminyaki wangi ya. Terutama bagian-bagian yang gampang rusak, seperti indera, telinga, mata, hidung, mulut, kemudian ruas-ruas tulang, karena ini gampang. Apa sih hikmah kita disyariatkan memberikan wewangian kepada mayit ketika memandikan jenazah? Tujuannya adalah memuliakan manusia agar dia tidak gampang rusak. Dengan dikasih wewangian, kapur barus, itu menyebabkan jenazah itu tidak mudah diganggu oleh binatang, oleh bakteri dan seterusnya. Sehingga yang justru merusak fisik manusia pertama adalah bakteri yang ada dalam tubuhnya sendiri. Manusia itu ketika rusak dalamnya dulu ya. Dalamnya dulu dirusak oleh bakteri badannya sendiri, baru setelah itu bakteri yang dari luar masuk. Karena bakteri dari luar ketika mau masuk terhalang oleh kain kafan yang penuh dengan wewangian. Dia enggak sanggup. Ada kapur barus di situ, enggak suka dia. Tapi bakteri dalam tubuh karena enggak kena itu, dia yang merusak pertama. Makanya yang rusak pertama adalah perut, karena ini sumbernya penyakit, banyak kotoran di situ ya, banyak bakteri. Ya. Kecuali mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, tidak boleh meletakkan, tadi sudah ya. Dan di sini beliau menyebutkan bahwa tabur bunga ini termasuk kebiasaan Nasrani, dan kita dilarang untuk bertasyabuh dengan Nasrani. Yang ketujuh, tidak boleh mendirikan bangunan di atas kuburan atau membuat tulisan-tulisan baik Al-Quran maupun syair di sekeliling kuburan, sebab Nabi SAW melarang hal itu. Dalam hadis yang sahih, sahabat mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qabri wa ayyubna alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu ditajsis. Ditajsis itu dilepo, dihaji. Kuburan jangan dihaji, jangan dilepo. Sehingga biarkan dalam bentuk tanah asli. Makanya ulama melarang membawa tanah dari luar selain tanah asli. Misalnya ya, pemakaman di satu tempat yang tanahnya adalah lempung atau tanah merah, kayak di Jakarta itu kan tanah merah ya, dan tanah merah yang gembur itu subur, lebih subur dibandingkan tanah lempung atau tanah bebatuan, tanahnya asin. Nah, yang seperti ini enggak boleh, para ulama melarang. Jangan membawa tanah dari luar. Hanya boleh menggunakan tanah asli di pemakaman itu. Wa ayyubna alaihi, dan tidak boleh mendirikan bangunan di atasnya. Baik bentuknya cungkup maupun kijing. Cukup dengan meletakkan batu setinggi satu jengkal untuk menandai bahwasanya di situ ada kuburan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tradisi itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertentangan dengan tradisinya non muslim atau orang jahiliyah masa silam. Sehingga jahiliyah dulu ketika mereka memakamkan seseorang itu dikasih bangunan. Ada yang bentuknya kijing, ada yang bentuknya cungkup. Semakin kaya keluarganya, maka bangunannya semakin mewah. Meskipun ada juga yang karena dia enggak punya, ya dibiarkan saja. Begitu Islam datang, kuburan disamaratakan. Kaya miskin sama. Sebagaimana suasana orang yang haji atau umroh. Orang ketika haji atau umroh, dia pakai apa? Kain ihram. Kain ihram kayak gini, oh tabungannya 1M. Kain ihram kayak gini tabungannya 5M. Oh yang kayak gini utangnya 10 juta. Yang kayak gini KPR belum lunas. Ada kayak gitu Pak? Gak ada. Semuanya sama. Sehingga antara pejabat dengan orang biasa ketika mereka umroh gak ada bedanya. Bedanya cuma satu ya, hotelnya. Bapak nginep di mana? Saya yang di situ loh Mas, bawa jam itu. Oh, insya Allah pejabat atau orang kaya. Tapi kalau dia bilang jalan Misfalah ya kurang lebih 500 meter. Oh. Wah, ini murah-murahan ya. Baik. Begitu ibadah, enggak ada kesan perbedaan sama sekali. Apalagi kalau sudah berada di Arafah. Itu antara orang kaya, orang miskin, semuanya sama, enggak ada bedanya. Itulah suasana ketika orang sudah menghadap Allah. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, baik karena status sosial atau karena kelebihan harta. Dan Islam mengajarkan seperti itu untuk kuburan. Karena orang yang mati itu menghadap Allah. Maka identitas yang ada pada di sana disamakan. Sudah? Sejalan dengan logika enggak ini? Sejalan dengan logika. Makanya kijing itu berlawanan dengan logika. Ngapain ini dibangun? Wong dia juga enggak merasakan. Kademen ya Pak nek radir selimuti. Ada orang yang dia menyampaikan, Saya bermimpi ibu itu kok minta selimut terus, minta selimut, minta selimut, ada apa? Itu kalau datang ke tokoh masyarakat yang pembela kijing, oh itu ibumu minta di kijing, kuburannya di kijing. Tapi kalau datang ke ulama ahlussunnah, kok kayak gitu? Oh, itu godaan setan. Biar kamu membuat kijing untuk kuburan ibumu, padahal itu bertentangan dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mimpi itu, takwil mimpi itu ilmu yang tidak bisa dipelajari. Itu ilmu yang enggak bisa dipelajari. Kok bisa, Pak? Itu anugerah dari Allah, ilham yang Allah berikan kepada sebagian hamba, dan itu tidak bisa ditularkan ke hamba yang lain. Sehingga tidak semua ustadz yang berilmu, dia ngerti fikih, dia ngerti tafsir, dia ngerti ini, bisa takwil mimpi. Kalau Allah tidak ngasih dia kemampuan takwil mimpi, enggak bisa dia. Makanya sahabat tidak belajar takwil mimpi. Baik. Sebagaimana pula tidak semua nabi mereka punya. Yang punya keunggulan Yusuf, ayahnya Yakub. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang itu ada diceritakan dalam Al-Qur'an. Yakub itu yang ngajari, yang lebih pintar takwil mimpi, atau beliau punya kemampuan takwil mimpi sebagaimana anaknya Yusuf. Makanya ketika Yusuf bercerita mimpinya, Yakub bisa mentakwil dan takwilnya benar. Kemudian Yusuf mendapatkan pertanyaan berupa takwil mimpi, beliau bisa jawab dan takwilnya benar. Sehingga ayah dan anak ini punya kemampuan takwil mimpi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Manusia biasa ada yang punya, ada yang enggak punya, tergantung apakah Allah takwil atau tidak. Yang ilmu ini tidak bisa dipelajari. Ada buku tentang takwil mimpi, dan sempat saya baca buku itu, belum diterjemahkan ya. Dan ketika saya baca, kesimpulannya itu takwil itu tidak bisa dipelajari. Sehingga buku itu cuma bercerita ya. Ulama A pernah mentakwil mimpi ini seperti ini, ulama B mentakwil seperti ini, jadi seperti ini. Tapi itu tidak bisa dikiaskan. Sehingga kalau ada orang di zaman sekarang mengalami mimpi yang sama, apakah kira-kira hasilnya sama? Beda. Belum tentu sama. Karena takwil mimpi itu bagian yang dia tidak bisa dipelajari. Baik. Kembali ke sini tadi ya. Tidak boleh meninggikan bangunan, meninggikan kuburan dengan cara apa tadi? Dikasih kijing. Yang benar gimana? Dikasih batu. Dan itulah tradisi setelah Islam datang. Berbeda dengan tradisi jahiliyah, yang di situ ada kijingnya. Pada waktu Uthman bin Mad'un meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam turut memakamkan jenazah beliau. Lalu beliau mengatakan, beliau meletakkan sebuah batu di atas makamnya Uthman bin Mad'un, dan beliau mengatakan, "Ata'allamu ala qabri akhi." Aku menandai ini untuk kuburan saudaraku, yaitu Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hubungannya apa? Saudara sepersusuan. Beliau dengan Uthman bin Mad'un itu saudara sepersusuan. Saya kasih batu ini untuk menandai kuburan saudaraku. Dan beliau sangat senang dengan Uthman bin Mad'un. Ketika Uthman bin Mad'un ini meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Nah, radhiyallahu anhu wa ardhah. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Baik. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Apakah boleh kuburan dikasih papan nama? Sehingga kuburan dikasih nisan, terus nisannya ditulisi nama. Ulama berbeda pendapat tentang pemberian nama di nisan kuburan. dan sebagian ulama mengizinkan sebatas untuk alam ya, untuk penanda identitas, yang tujuannya agar nanti ketika diziarahi, dikunjungi, kita bisa menuju ke tempat sesuai dengan tanda yang kita berikan. Karena ziarah ke kuburan tertentu itu boleh, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ziarah ke makam ibunya, dan beberapa sahabat ziarah ke makam orang tuanya, dan seterusnya. Maka ziarah ke makam tertentu boleh, sehingga tidak harus ziarah kubur ya, yang penting ketemu kuburan ziarah. Tidak harus seperti itu. Ziarah ke makam orang tua silakan, ke makam mbah silakan, boleh ke makam tertentu. Namun intensitasnya tidak boleh terlalu sering ya. Yang saya maksud di sini adalah karena dikhawatirkan ketika intensitasnya terlalu sering, ada hal yang lain yang bukan tujuan utama ziarah kubur. Misalnya mengharapkan agar nanti dia mendapatkan keberkahan dari kuburan orang tuanya atau bagaimana, wallahu a'lam. Sehingga pendapat kedua membolehkan ada tulisan, dan ini setahu saya adalah pendapatnya Imam Al-Albani rahimahullah. Nah. Silakan. Yang beredar ada gambar kuburan Nabi Muhammad SAW pakai kelambu, dikasih kijing, ada cungkupnya, terus ada kelambu warna hijau, ada tulisannya. Itu adalah kuburan Jalaluddin Rumi, bukan kuburan Nabi SAW. Dan itu kebohongan orang yang memposting ini makam Nabi SAW, padahal tidak demikian. Dan itu mempengaruhi pemahaman di masyarakat, mempengaruhi pemahaman di masyarakat. Makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberlakukan seperti itu. Insya Allah di hari Selasa depan, ya, di hari Selasa depan kita akan membahas tentang status makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di rumah Aisyah. Saya menggunakan buku acuan yang ditulis oleh Syekh Al-Qasim, salah satu imam Masjid Nabawi. Beliau membuat buku, dan di buku itu menjelaskan tentang posisi-posisi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada gambar-gambarnya ya, gambar makam beliau, kemudian posisinya bagaimana. Ketika orang menyampaikan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jaraknya berapa, lalu bentuk bangunannya kayak gimana, itu ada gambarnya. Nah, selanjutnya. Baik, betul Nabi SAW pernah ziarah ke Baqi di malam hari, tapi itu bukan menunjukkan waktu anjuran ziarah. Waktu ziarah itu bebas, cuman kebetulan ketika itu beliau ziarah di malam hari. Aisyah radhiyallahu anha pada suatu malam gerayang-gerayang kehilangan suaminya. Lalu bangun dia digolai. Ternyata Nabi SAW di Baqi. Begitu ketemu, Nabi SAW mengatakan, "Saya tahu kamu curiga." Dikiranya menghilang dari Aisyah, mampir ke istri yang lain. Padahal Nabi SAW ketika itu ke Baqi. Apakah berarti dianjurkan untuk ziarah di malam hari? Kalau mau silahkan ziarah di malam hari ya. Sanggup insya Allah? Ziarah kubur di malam hari, sanggup? Hah? Niat saja enggak punya ya. Arab niatnya wis di Ustaz. Baik. Mungkin di zaman kita orang ziarah kubur di malam hari dia mungkin takut. Jangankan ziarah, lewat aja enggak berani. Kalau siang dia berani, tapi kalau malam dia enggak berani. Ketika diberi kesempatan untuk memasuki Ramadan, apakah bisa diniatkan untuk ziarah kubur Rasulullah SAW dan untuk ibadah di Raudhah, salat baca Quran dan lain-lain? Meski ada bentuk pemisah, bolehkah hal ini dilakukan? Karena yang satu niat ziarah dan niat yang lain untuk beribadah dalam Raudhah, karena keutamaan Raudhah. Baik. Untuk ibu-ibu di Masjid Nabawi tidak bisa ziarah karena jaraknya masih jauh. Yang dimaksud Raudhah adalah Masjid Nabawi pertama. Raudhah itu adalah Masjid Nabawi pertama. Antara rumah Aisyah dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam ke belakang. Ke belakangnya berapa? Masjid Nabawi pertama sebelum perluasan, itulah Raudhah. Nah, ibu-ibu dikasih kesempatan masuk Raudhah mungkin cuman separuhnya dari Raudhah lelaki. Sehingga wilayahnya lebih sempit, lebih sedikit. Di depan lelaki dia bisa mendekat ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk ibu-ibu di belakang. Sehingga kalau mau mendekat ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa. Makanya ibu-ibu tidak bisa ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisanya hanya mendoakan. Menyampaikan apa? Salam untuk beliau. Assalamualaikum ayuhan nabi, sebagaimana yang kita baca ketika salat, atau memberikan salawat dan salam untuk beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau ada kuburan muslim yang bercampur dengan kuburan Nasrani, apakah tetap membaca ziarah kubur, doa ziarah kubur? Jawabannya tetap. Sebagaimana ketika ada muslim dan Nasrani di sebuah forum, begitu kita datang di forum itu, kita menyampaikan assalamualaikum dengan niat ditujukan kepada muslim, meskipun ini kuburan yang tidak ideal. Membaca surat Al-Baqarah di rumah tapi dalam sholat, apakah sama ketika dibaca di luar sholat? Insyaallah ini lebih mulia. Sehingga misalnya ibu mau menghatamkan surat Al-Baqarah sambil sholat tahajud jam 12 bangun, lalu sholat membaca surat Al-Baqarah. Kalau kuat silahkan ya. Insyaallah ini amal yang mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika rukuk, pandangan mata ke arah tempat sujud atau ke kaki? Apa ada dua pendapat seperti ini? Yang tepat, ketika rukuk, pandangan mata ke arah ke bawah, lurus dengan kepala, agar kepala itu tidak dongak. Karena digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk, kepala beliau lurus dengan pundak, tidak nunduk dan tidak dongak. Kalau kita menghadap ke arah tempat sujud itu dongak. Tapi kalau kita menghadapnya lurus, tidak dongak. Sehingga kita menghadapnya lurus. Bagaimana kalau kuburan berdampingan dengan non muslim? Apa yang perlu diperbuat? Saya ditanya seperti ini beberapa kali dan saya mencari fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para ulama. Saran mereka adalah dipindahkan. Saran mereka ya. Cuman begini, yang lebih tepat kuburan itu dipisahkan dari awal. Terus kalau sudah terjadi kayak gini gimana Pak? Siapa yang minoritas pindah? Siapa yang minoritas pindah? Sehingga di sini ada kuburan muslim. Kuburan non muslim Anda tanah sebelah, jangan di sini. Nah, terus ketika dia tetap nekat di situ, pindahkan ke tanah sebelah. Itu idealnya. Nah, kalau kemudian yang muslim pindah, nanti banyak yang kosong. Mayat-mayat yang muslim pindah semuanya ke kuburan khusus muslim, kuburan umum ini nanti banyak yang kosong karena mereka minoritas. Makanya seharusnya kuburan yang non muslim itu jangan ditaruh di situ, dan mereka diberi space khusus untuk non muslim. Seperti kuburan Cina ya. Kita begini, orang ketika ada non muslim dimakamkan di kuburan muslim dilarang. Wah, itu isu apa namanya, nasionalisme diangkat. Wah, ini tidak sejalan dengan kebinekaan. Ini tidak mengenal pluralisme, anti apa, demokrasi. Kok demokrasi itu? Anti apa namanya? Toleransi. Tidak toleransi. Baik, sekarang boleh enggak orang pribumi, orang Jawa dimakamkan di kuburan Cina? Coba kuburan, dimakamkan di kuburan Cina. Saya mau menepati ini, tanah ini tak beli berapa. Nanti khusus beberapa keluarga saya taruh sini. Enggak boleh, mereka melarang. Oh, ini lebih etnik dibandingkan yang ini. Ini lebih etnik dibandingkan ini agama. Itu kan punya landasan ideologi. Kalau Cina dan non-Cina, itu landasan ideologinya apa? Ini hanya sebatas keturunan. Oh, ideologi Cina itu cirinya sipit, Mak. Enggak ada kayak gitu. Ini hanya sebatas masalah keturunan. Kenapa enggak diangkat pluralisme, toleransi, dan seterusnya? Makanya penilaian ini enggak adil. Penilaian seperti ini tidak adil. Bagaimana juga sikap kita yang diajak ziarah kubur setiap habis sholat Idul Fitri oleh pihak keluarga? Apakah kita menolak atau ikut? Kalau ibu-ibu di mobil saja ya, sehingga bapak-bapak ziarah yang ibu di mobil. Dan tidak harus ketika Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sedang mandi terdengar suara adzan, bolehkah kita menirukan suara adzan dalam hati, kemudian baca doa setelah adzan juga dalam hati? Mandinya segera diselesaikan. Dan upayakan ketika adzan berkumandang, upayakan sudah di luar kamar mandi, sehingga bisa ngukur waktu ya. Kita kan punya kebiasaan adzan malah neng toilet. Itu menghalangi kita untuk menjawab adzan. Kalaupun itu mendesak, maka sebaiknya tunggu selesai adzan baru ke toilet, kemudian segera berangkat ke masjid bagi yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan saat prosesi pemakaman selain sholat jenazah untuk kerabat dekat, ortu, kakak, adik, untuk sama muslim? Karena saat takziah bisa dalam waktu berjam-jam, apalagi takziah kerabat. Yang Anda lakukan setelah mensolati jenazah kerabat, Anda ngambil posisi yang aman, tidak terganggu dengan, karena Anda ibu-ibu ya, tidak terganggu dengan hiruk pikuk bapak-bapak. Selanjutnya perbanyak berdoa dengan mengucapkan kalimat-kalimat kebaikan. Karena mendoakan atau berdoa ketika itu diaminkan oleh malaikat. Doa ketika itu diaminkan oleh malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah berjualan di teras atau halaman masjid? Kalau di teras ini masuk bagian masjid. Kalau halaman masjid tergantung apakah ada pagar atau tidak. Seperti di masjid ini, halamannya bagian timur hanya sedikit, dan karena enggak ada pagar kanan kirinya, maka jualan di sana diperbolehkan. Kalau ada pagar enggak boleh. Batasnya adalah ada pagar atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga setiap hari membaca Quran dan zikir pagi petang. Bismillah, walhamdulillah, semoga istiqomah. Tapi kami masih sering diganggu suara-suara atau kadang penampakan yang menyerupai salah satu anggota keluarga. Apakah seperti itu perlu diruqyah atau dicuekin saja? Apakah jin dan setan itu bisa dolanan? Karena rumah di depan kami rumah angker. Jadi jin rumah depan dolan ke rumah Anda. Yang kita sarankan, kalau terjadi seperti ini, berpura-pura gak ngerti ya. Meskipun bisa jadi lihat, tapi kita melengos saja, berpura-pura gak ngerti. Karena kan dia itu ganggu, tujuannya cari perhatian. Preman ganggu, diladeni makin preman. Tapi kalau preman ganggu ora diladeni, ora digubris. Bosen ngilang. Anggap saja jin ini preman. Dia ganggu. Tujuannya ingin cari perhatian. Nah, ketika kita memperhatikan dia, ngeladeni, mungkin dia akan semakin menjadi-jadi, makin ganggu. Tapi kalau enggak digubris, bisa jadi dia bosan, ngilang. Tapi dengan tetap melakukan aktivitas penjagaan diri, zikir pagi petang, baca Quran. Sehingga kita baca Quran, zikir pagi petang sebagai aktivitas rutinitas kita, harian kita, tanpa mempedulikan yang penampakan ini, biarkan saja. Bukan dalam rangka ngeladeni dia. Mungkin dia enggak ngerti ya. Kenapa kok dia rajin baca Quran? Apakah karena saya ataukah memang karena dia itu rajin baca Quran? Kalau dia tahu karena saya, oh dia makin jadi-jadi. Tapi kalau dia enggak ngerti tujuan itu, karena Anda tidak pernah gubris, bisa jadi dia merasa kesakitan terus dia pergi. Ini cara yang paling mujarab untuk mengusir setan. Karena itulah kita sarankan orang yang indigo itu jangan diajak bicara terkait masalah apa yang dia lihat. Kamu lihat apa di sana? Oh, di sana ada apa, Mbah Gondrong. Wah, itu makin seneng dia. Tapi kalau enggak digubris, lama-lama akan hilang. Sehingga yang dianjurkan adalah jangan digubris. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ketika orang itu jatuh lalu dia marah, maka marahnya itu diarahkan ke setan. Kemudian dia mengucapkan ta'isa syaitan, celakalah setan. Apa kata beliau? Kalau kamu mengucapkan itu, maka setan makin membesar hatta mislal jabal, sampai dia seperti gunung. Dan dia mengatakan bikibriyai, orang ini jatuh dan dia mengumpat saya karena kebesaran saya menang. Itu kita mengumpat setan, dia merasa menang. Terus gimana? Ucapkan bismillah, maka setan itu akan mengecil hatta mislal dzubab, sampai seperti lalat, sehingga dia akan pergi dengan sendirinya. Artinya kita berzikir dan tidak mempedulikannya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya tidak harus pakai ruqyah. Anda tahu istilah dislemorke ya? Selamur dia. Anda nyelamur saja seolah-olah enggak ngerti. Tapi dengan tetap banyak membaca Quran, berzikir pagi dan petang, insya Allah ini cara yang paling mujarab untuk membuat dia pergi. Terus gimana Pak kalau terlalu berlebihan? Kalau terlalu berlebihan, misalnya dolimnya berlebihan, dudu asem sak panci diguang, iki jin kok koyong ini kan? Apalagi misalnya Anda punya masakan dieret-eret sampai rumah Anda kotor, Anda jengkel. Kalau Anda jengkel, sudah berarti perlu duel dengan jin. Caranya gimana duelnya? Jangan ditantang gelut ya, kalah kita. Terus gimana? Wes sakarepmu, ganggu sakarepmu, silahkan kamu goda saya, ganggu saya, terserah kamu, tapi besok saya tagih di akhirat. Nyatakan itu di depan jinnya. Kamu ganggu terserah, nanti saya akan tagih kamu di akhirat. Dia yakin kalau besok akan ada akhirat. Sehingga bisa jadi itu membuat dia akan takut, karena kita mengadu kepada Allah disebabkan gangguan jin yang nakal ini. Silahkan, saya nanti akan mengadu kepada Allah minta keadilan di hadapannya untuk menuntut kamu di akhirat. Mungkin dia akan ketakutan. Atau doakan, ya Allah, jin ini mendolimi saya, maka saya mohon kepadamu ya Allah, hancurkan dia. Mungkin dia akan lebih ketakutan. Seperti Anda mendoakan keburukan ketika ada orang mendolimi. Ada orang mendolimi kita, langsung kita menghadap dia, ya, ya Allah, semoga hidupnya susah. Saya yakin dia itu ketakutan. Dia itu ketakutan. Meskipun kita enggak menyentuh dia sama sekali, kita cuma mendoakan keburukan untuk dia, itu sudah membuat orang ini ketakutan. Anda bisa jadikan ini sebagai salah satu di antara cara untuk mengusir jin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita diberi oleh-oleh makanan yang tidak ada label halalnya, apakah boleh dimakan? Jawabannya, pertama, melihat asal makanan itu. Jika dia dari negeri muslim, enggak perlu label halal. Dan banyak sekali makanan di negara kita yang enggak ada label halal. Getuk, cilok, cenil, pukis, apalagi gorengan-gorengan, itu enggak ada label halal. Dan kita enggak pernah curiga. Tuku ya wis tuku, dipangan-pangan selesai. Tidak pernah mikir, iki tahu halal apa haram. Yang kedua, jika dia dari negara kafir, lihat bahan. Kalau bahannya ada unsur daging, maka dihindari. Tapi kalau bahannya tidak ada unsur daging, tidak ada unsur daging, dan Anda punya dugaan kuat cara masaknya tidak akan ada hubungannya dengan daging yang haram, silakan dikonsumsi. Gitu. Misalnya, Pak, kemarin saya dibawakan oleh-oleh dari Hong Kong. Apa oleh-olehnya? Air mineral. Air mineral enggak ada label halalnya. Kira-kira air mineral kecampuran benda haram enggak? Tidak. Sehingga sah-sah saja Anda langsung konsumsi, tidak perlu label halal. Wallahu a'lam. Kita diajak makan oleh saudara yang non muslim di rumahnya. Dia mengatakan bahwa tidak pernah masak babi. Apakah boleh makan di rumahnya? Sudah menyatakan seperti itu. Karena larangan menggunakan wadah non muslim adalah ketika dia memakan yang haram, babi, anjing, atau yang lainnya. Apabila kita ditraktir oleh saudara yang kerja di bank, apakah kita boleh makan traktirannya? Ini ulama khilaf. Dan jika dia tidak punya penghasilan apapun, sebaiknya Anda tolak. Nanti sakit hati, Pak. Ya memang itu tujuannya, biar dia sadar kalau pendapatannya haram, sehingga fungsi masuk. Di samping itu, sebagian ulama mengatakan enggak boleh diterima. Apakah boleh ikut baca Yasin saat diundang tahlilan? Anda diundang tahlilan tapi Anda baca Yasin, kan? Keliru ya. Apakah boleh ikut baca Yasin saat diundang tahlilan? Undangannya tahlilan tapi yang dibaca Yasin. Wah, ini salah dari awal. Baik. Jika tidak datang saat tahlilan, saya belum siap dengan reaksi keluarga besar yang masih suka dengan acara-acara seperti itu. Wallahu a'lam. Ini memang alhamdulillah ada sebagian orang yang diringankan, dan ada sebagian orang yang mengalami ujian dalam masalah ini. Alhamdulillah, saya diringankan oleh Allah dalam masalah ini, sehingga keluarga saya dari awal memang tidak ada yang kayak gini. Kemudian keluarga istri juga sama, tidak ada. Dan itu anugerah. Ada sebagian orang yang diringankan, tidak punya masalah dengan keluarga. Kaitannya dengan masalah dakwah. Kalau masalah utang atau masalah yang lain itu urusan dunia. Yang kedua, ada juga keluarga yang dia mendapatkan ujian. Gesekan dengan orang tuanya, gesekan dengan mertuanya, gesekan dengan saudaranya atau siapapun. sehingga dia punya nah masing-masing beban dosa dan pahala sesuai dengan tingkatan amalnya. Dan kita diperintahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah.